السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan hadirin Allah muliakan, marilah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lancarkan kajian kita dan Allah berikan kita pemahaman yang benar dan Allah berikan taufik agar kita menerima dan kekuatan untuk mengamalkan dan memanfaatkan ilmu kita. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allah, kamu meminta ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, kembali perkuat syahadatain kita, sapi dan tanamkan dan amalkan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam beribadah kita harus mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Rahmat dan taufiknya, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita berada di penghujung bab ini, yaitu menambah kebaikan dan amal soleh di fase terakhir kehidupan kita. Dan karena tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan garis finishnya, maka semua kita baik tua maupun muda itu sangat berhubungan dengan bab ini, sangat berhubungan dengan bab ini. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala salah satu contohnya, beliau wafat sebelum usia 50 tahun. Beliau wafat sebelum usia 50 tahun, 45 atau 46 lah usia beliau. Beliau wafat rahimahullah ta'ala. Ini pelajaran bagi kita bahwa jangan nunggu 63 dengan dalih ingin sama kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena keinginan seringkali tidak sesuai dengan realita. Hendaknya kita serius dengan kehidupan kita dan hargai setiap waktu dan hargai setiap hari yang Allah berikan kepada kita. Hadirin Allah muliakan, kita akan bersama sebuah hadis yang sangat penting, hadis yang sangat menarik. Dan berguna bagi kita. Dan lagi-lagi ini adalah taufik dari Allah, lalu kepiawaian ya. Imam Nawawi, ribet ya ngomongnya. Jadi kehebatan beliau dalam mencantumkan hadis, dan semua itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kembali diberikan contohnya dalam hadis ini. Hadis singkat, sederhana tapi syarat akan makna. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Sosok yang melayani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu orang terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau salah satu yang paling tahu bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Kita masuk bersama Imam Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, seluruh kaum muslim, seluruh orang-orang yang beliau cintai dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala inna Allah azza wa jal taba' al-wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatih hatta tufiya aktsara makan al-wahyu, muttafaqun alaih. Anas menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jal itu banyak sekali menurunkan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau memperbanyak menurunkan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Sebelum beliau wafat. Jadi sekali lagi Anas radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan kepada kita bahwa sebelum Nabi SAW wafat, di akhir kehidupan beliau, itu wahyu diturunkan oleh Allah SWT dengan sangat banyak. Hatta tufiya aktsara makana al-wahyu. Sampai ketika beliau wafat, itulah fase terbanyaknya wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fase terbanyaknya wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, simpel, sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Maknanya sangat dalam. Dan Imam Nawawi menurunkan atau memasukkan hadis ini di bab memperbanyak amal ibadah dan kebaikan di fase akhir. Di fase akhir. Ya, hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang pertama dari hadis ini apa rahasia dan penyebab? Mengapa Allah menurunkan banyak wahyu di fase terakhir Nabi SAW sebelum beliau wafat? Dan beliau wafat di waktu di mana sedang banyak-banyaknya wahyu yang diturunkan. Itu yang terbanyak. Di saat Allah turunkan wahyu dengan jumlah yang terbanyak. Di antara yang menjelaskan masalah ini adalah Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama bermadzhab Syafi'i yang kita cintai. Beliau mengatakan wasirru fi dzalik, dan rahasia dari fakta ini adalah annal wufuda ba'da fathi Makkata qad kathurat wa kathara su'aluhum 'anil ahkami fa kathara nuzulu bisababi dzalik. Rahasianya adalah karena banyak sekali utusan dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam wilayah gitu loh, yang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah pembukaan kota Mekah. Setelah pembukaan kota Mekah, jadi banyak sekali utusan, delegasi, orang-orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah pembukaan kota Mekah. Dan ini ada kaitannya dengan surat An-Nasr yang kita bahas kemarin. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan ketika pertolongan dan kemenangan dari Allah datang. Dan kemenangan, salah satu tafsirnya adalah pembukaan kota Mekah. Jadi pembukaan kota Mekah. Terus setelah kota Mekah dibuka, apa kelanjutannya? Waraitan nas, dan anda atau engkau melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berbondong-bondong. Secara berbondong-bondong. Banyak sekali yang masuk. Banyak sekali yang masuk ke dalam agama Allah, masuk Islam. Nah, karena banyak yang masuk Islam, kan mereka baru nih, gitu loh. Maka mereka datang kepada Nabi SAW atau mereka mengirim utusan untuk datang kepada Nabi SAW. Kathura su'aluhum. Wakathura su'aluhum. Dan pertanyaan-pertanyaan mereka tuh banyak. Kan baru-baru nih. Jadi banyak nanya, banyak nanya, banyak nanya, banyak nanya. Dan memang pertanyaan mereka sangat dibutuhkan, bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk umat setelah mereka, gitu loh. Umat setelah atau setelah mereka. Jadi bukan hanya untuk mereka saja. Mereka bertanya tentang hukum, mereka bertanya tentang bagaimana ini dan bagaimana itu. Fakathara nuzulu bisababi dzalik. Maka banyaknya wahyu turun itu disebabkan oleh hal tersebut. Disebabkan oleh hal tersebut. Hadirin Allah muliakan. Itulah salah satu alasan yang dikemukakan oleh para ulama. Dikemukakan oleh para ulama. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, hadirin Allah muliakan. Ulama menjelaskan bahwa lihat pola. Mari kita lihat pola yang sangat menarik dalam masalah ini. Kembali disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Bahwa kalau kita lihat perjalanan dakwah atau perjalanan kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang atau intensitas wahyu di fase awal kenabian dan kerasulan itu berbeda dengan intensitas wahyu di fase akhir. Innal wahya fi awalil bi'tha fatara fatratan thumma kathur. Wahyu di fase awal itu turun di awal, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq misalnya. Surat Al-Alaq yang sangat terkenal itu 1-5. Fatara fatra. Lalu ada jeda, ada break dulu, ada jeda. Maka lalu turun dengan jumlah yang banyak. Jadi ada break, kan makanya jeda dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dengan awal surat Al-Mudathir, ya ayyuhal mudathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, itu kan ada jeda. Dan bagi yang mau mendalami bisa cek dalam Sahih Bukhari dan Fathul Bari. Ada jeda intinya. Lalu setelah itu turun dalam jumlah yang banyak. Wa fi athna'in nuzul bi Makkah lam yanzil minas suwar at-tiwal illa al-qalil. Dan di tengah-tengah turunnya wahyu, di tengah-tengah perjalanan kenabian Nabi SAW di kota Mekah, ya. Berarti di fase awal di kota Mekah Karena Nabi SAW dari fase Mekah di Madinah. Dan di Mekah selama 13 tahun. Selama 13 tahun. Itu Allah belum menurunkan surat-surat yang panjang. Kecuali sedikit saja. Jadi Allah belum menurunkan surat-surat yang panjang kecuali sedikit saja. Lam yanzil minas suwarati wal ila qalil. Surat-surat yang panjang itu belum turun kecuali sedikit saja. Amma ba'dal hijrah. Adapun setelah hijrah di fase Madinah, fanazalat suwarut tiwal. Maka diturunkanlah surat-surat yang panjang. Al-mustamilatu ala ghalibil ahkam. Fanazalat as-suwaru tiwal al-mustamilatu ala ghalibil ahkam. Diturunkanlah surat-surat panjang yang mengandung banyak pembicaraan tentang hukum. Tentang hukum. Illa annahu kana zaman al-akhir min al-hayati nubuwah atau an-nabawiyah akthar al-azminati nuzulan bisababil mutaqaddim. Dan sampai di fase akhir min al-hayati nabawiyah, di fase akhir kehidupan Nabi SAW, akthar al-azminah nuzulan, itulah waktu di mana wahyu turun dalam jumlah terbanyak ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan wahyu di sini tidak harus selalu Al-Qur'an. Intinya wahyu baik Al-Qur'an dan yang bukan Al-Qur'anul Karim seperti hadis qudsi dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin Allah muliakan, lihat kurvanya gitu loh. Lihat pola kehidupan Nabi SAW. Jadi di awal itu turun, ada break, ada jeda, ada istirahat, terus turun, lalu surat-surat pendek secara umum, penanaman iman, penanaman akidah, dan seterusnya. Baru di fase Madinah Allah turunkan mayoritas surat-surat yang panjang dan berisi tentang hukum, hukum yang dibutuhkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di akhir hayat beliau itu semakin intens, semakin banyak. Jadi bukan justru berkurang, tapi semakin banyak. Dan beliau wafat di saat turunnya wahyu di fase terbanyak. Dan begitu beliau wafat, selesai. Berada di posisi klimaks. Perfect, sempurna. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu, sebelum beliau wafat, turunlah surat Al-Ma'idah ayat 3. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina. Ini sebelum beliau wafat di haji wada, Allah turunkan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku sempurna. Agama sempurna. Di puncak. Jadi Nabi SAW wafat di puncak. Di puncak anugerah dan di puncak kenikmatan. Di puncak kenikmatan. Karena kenikmatan sejati adalah agama. Kenikmatan sejati adalah wahyu. Kenikmatan sejati adalah ilmu yang bermanfaat. Karena itulah kebahagiaan di dunia. Itulah kebahagiaan di dunia. Makanya sebelum beliau wafat di haji wada, tinggal berapa puluh hari sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian dan aku telah sempurnakan nikmat-nikmat-Ku kepada kalian. Sempurnakan nikmat, udah perfect, nikmat sempurna. Nikmat sempurna. Nikmat sempurna. Aku sempurnakan watmam fa'alik, atmam itmam sempurna. Ya, bukan mencukupkan, sempurna. Kalau tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada benar jemaah, tapi itmam itu kayak ikmal. Aku sempurnakan nikmat-nikmat. Udah sempurna. Hadirin Allah muliakan. Dan menarik sekali. Sekali lagi ayat ini sebelum lewakan. Ini ayat terakhir yang berkata. Jadi setelah ayat ini turun, tidak ada lagi ayat tentang hukum. Tidak ada lagi ayat tentang hukum. Semua sudah sempurna. Semua sudah sempurna. Dan Allah katakan, aku telah sempurnakan nikmat-nikmat untuk kalian. Untuk kalian. Padahal zaman dulu, gak ada gadget. Gak ada internet. Gak ada mobil listrik. Gak ada teknologi gak seperti sekarang. Tapi Allah katakan, wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Dan aku telah sempurnakan nikmatku atau nikmat-nikmat kepada kalian. Jadi nikmat-nikmat sejati adalah ilmu yang bermanfaat. Adapun teknologi, fasilitas, ini hanya sarana. Bukan inti kebahagiaan. Betapa banyak orang yang punya seluruh akses teknologi dan seluruh fasilitas dunia, tapi hidupnya gak bahagia. Gak nikmat hidupnya. Gak nikmat. Tapi gak punya apa? Tapi gak punya private jet. Private jet belum ada pada saat itu. Kendaraannya hanya onta sama kuda atau keledai. Hanya tiga opsi. Tapi Allah katakan, aku telah sempurnakan nikmat-nikmatku untuk kalian. Hadirin Allah muliakan. Ini pelajaran besar. Ini pelajaran besar. Pelajaran berikutnya. Pelajaran yang berikutnya. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa fase akhir dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penuh dengan ilmu dan ibadah. Penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Bahkan itulah banyak atau puncak-puncaknya ilmu. Di fase itulah puncak-puncaknya ilmu dan wahyu. Dan itu anugerah terbesar. Kenikmatan terbesar. Kesempurnaan nikmat itu. Dan inilah korelasi kenapa Imam Nawawi memasukkan hadis ini ke bab menambah kebaikan dan amal soleh di fase akhir. Kan orang hubungannya apa sih, Ustaz? Ini kan Nabi SAW. Kita kan bukan Nabi. Lu lihat siklusnya. Lihat kurvanya. Lihat polanya. Tadi kita bahas. Kita juga sudah jelaskan keterangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari. Bagaimana kurva itu kehidupan beliau itu seperti itu. Lalu bagaimana dengan kita? Jadi beliau wafat dengan anugerah yang sangat indah dan sempurna, yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu dan amal di titik tertinggi. Di titik tertinggi. Jadi tidak mengalami penurunan. Justru di puncak-puncaknya. Makanya ini berdampak pada ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya tentang wahyu saja yang turun dalam intensitas terbanyak. Kita ingat hadis Abu Hurairah misalnya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kana ya'ridu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. kulla amin marrah. Nabi SAW itu diberikan Al-Quranul Karim, diajarkan dan dimurojaah itu setiap tahun itu sekali. Tapi di saat tahun beliau wafat, marratain fil am alladhi qubida fi, di tahun terakhir dua kali. Dua kali dipaparkan Al-Quran dari awal sampai akhir. Lalu di tahun terakhir juga, kita ambil contoh, wa kana ya'takifu fi kulli am ashar. Nabi itu i'tikaf di bulan Ramadan setiap tahun 10 hari. Fa'taqafa 20 fil 'am alladhi qubida 'alaihi. Tapi di tahun terakhir beliau i'tikaf 20 hari. 20 hari. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dari Al-Qur'an dua kali pada saat beliau wafat. I'tikaf biasanya 10 hari, 10 hari. Tapi di tahun terakhir 20 hari. Itu hal yang perlu kita jawab. Memangnya boleh? Boleh. Tapi yang paling afdol sebagaimana Nabi SAW 10 hari terakhir. Dan itu yang beliau lakukan secara umum. Tapi khusus tahun terakhir 20 hari Nabi SAW. Beliau wafat di puncak, di puncak, subhanallah. Itu pesan yang ingin disampaikan oleh ulama kita, itu pesan yang ingin disampaikan Imam Nawawi rahimahullah. Kenapa dimasukkan di bab ini? Tolong ditambah kebaikan sehingga kita wafat di puncak. Wahyu itu kenikmatan. Wahyu itu anugerah. Kenikmatan terbesar kan nubuwah. Wahyu. Ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana yang kita sudah bahas keterangan Allah kemarin. Bahwa ilmu adalah kehidupan. Dan kebodohan adalah kematian. Makanya masih ingat, janganlah Anda kagum dengan orang bodoh karena dia memakai atribut baju yang begitu indah. Karena sejatinya orang bodoh itu memakai kain kafan. Kebodohan adalah kematian, dan pakaian yang layak dan memang dia pakai adalah kain kafan. Ini puncak dari anugerah. Jadi hadirin Allah muliakan. Ketika kita semakin bertambah umur, itu kurva harus naik, naik, naik. Naik, naik, naik. Betul, regenerasi itu penting. Tapi di samping regenerasi, kita tidak menurunkan. Bukankah Nabi SAW di akhir hayatnya mengutus Usama bin Zaid untuk jadi panglima perang? Regenerasi. Tapi apakah belum berhenti? Enggak. Jadi enggak, oh, saya udah tua ya, udah. Ini saatnya muda-muda maju. Saya tinggal ya, kasih kesempatan yang muda-muda. Tapi kita harus terus menekan diri kita, memperjuangkan titik puncak sehingga benar-benar husnul khotimahnya itu maksimal, puncak sempurna sebagaimana Nabi SAW. Ya, itu semakin berumur semakin dimaksimalkan ibadahnya, dimaksimalkan zikirnya, semakin semangat menuntut ilmu. Masih ingat ucapan Ibnu Aqil, salah satu ulama Hanabilah yang punya kitab Al-Funun ya. Ibnu Aqil mengatakan ketika saya di usia 80-an tahun, semangat saya itu mengalahkan semangat saya di usia 20-an tahun. Jadi semangat saya mengalahkan semangat ketika saya di usia 20-an tahun. Oh, para ulama itu semangat-semangat. Walaupun sekali lagi fisik itu tidak bisa dibohongi. Umur adalah umur. Faktor U itu mempengaruhi. Tapi semangat, spirit, mental, jiwa, enggak hadirin. Ulama mengatakan lau kana tinfusu kibaran ta'ibat min muradiha al-ajasamu. Kalau jiwa itu besar, maka fisik akan kesulitan dan keteteran untuk mengimbangi jiwa tersebut. Inilah pola yang diberikan oleh Allah, anugerah yang Allah kasih kepada Nabi SAW. Anugerah yang sangat luar biasa. Ini dibuat grafik itu naik, naik, naik, naik. Lalu beliau wafat di puncak. Di puncak. Di puncak ilmu, di puncak ibadah. Beliau haji. Masya Allah, belum meninggal setelah beliau haji pulang. Itu sepulang haji mulai kesehatan menurun. Jadi perfect sekali. Misi sudah selesai, kita sudah bahas kemarin dalam misi dakwah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi luar biasa Imam Nawawi rahimahullah. Di pertemuan yang lalu kita dijelaskan atau dibawakan hadis tentang kemenangan lalu pertolongan pembukaan kota Mekah, manusia datang berbondong-bondong. Di hadis ini kita disuguhkan wahyu di fase Nabi atau di fase akhir Nabi diberikan secara maksimal dan beliau wafat di saat wahyu turun dalam intensitas terbanyak. Terbanyak. Lalu ibadah beliau juga luar biasa. Sangat luar biasa. Hadirin Allah muliakan, itulah siklus hidup yang sempurna. Makanya kan salah satu doa Nabi, jangan sampai masa tua kita buruk. Masa tua kita buruk. Di setiap pikir pagi petang, kita diminta baca, kita minta perlindungan dari su'il kibar. Masa tua yang buruk. Di antara doa Nabi SAW juga minal haram atau wal haram wa adzabil qabr. Ya Allah, lindungilah aku dari haram, masa tua yang buruk dan azab kubur. Karena kehidupan yang paling indah adalah selesai di puncak. Selesai di saat banyak-banyaknya ilmu. Banyak-banyaknya ilmu di fase itu ilmu kita paling banyak kita dapat. Makanya terus belajar. Jadi idealnya di fase akhir kita, itulah fase di mana ilmu kita paling banyak. Fase di mana kita paling banyak belajar. Jadi bukan, saya ini kan udah tua, jadi yang belajar yang anda-anda aja lah. Loh, ini wahyu turun terus kok. Semakin Nabi berumur, bukannya semakin berkurang, semakin bertambah. Tadi kita lihat keterangan Ibnu Hajar. Turun, lalu jeda, lalu mulai turun berangsur-angsur. Di Mekah, tidak ada surat panjang yang turun kecuali sedikit. Di Madinah, surat-surat panjang. Lalu puncak, masa fase akhir, itu wahyu terbanyak turun. Jadi enggak. Kalau belajar itu yang mudah lah. Kalau kita udah tinggal ini, gak ada. Semakin berumur, semakin semangat belajarnya. Semakin semangat mempelajari firman-firman Allah. Semakin semangat mempelajari hadis Nabi SAW. Semakin semangat mengamalkannya. Sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang harus diambil. Jadi semangat kita belajar. Dengan semangat belajar anak kita, harus lebih banyak semangat belajar kita. Harusnya gitu ya. Walaupun misalnya anak kita pondok pesantren. Lulusan pondok gitu. Terus sekarang misalnya lagi ada di rumah. Itu ketika kita ikut kajian bareng anak-anak, kita harus lebih semangat. Ya. Lebih semangat dari anak-anak. Harus dapat lebih banyak. Nih. Berjuang dulu, jemaah. Berjuang. Ilmu kita di usia 40 harus lebih banyak dari ilmu kita di usia 30. Nanti masuk insya Allah 50 harus lebih banyak dari yang kita dapatkan di usia 40. Nanti masuk 60, itu usahakan demikian. Berjuangnya harus lebih ini. Kan masih ingat kan teori kuda pacu kan? Kuda pacu itu semakin mau garis finish semakin semangat. Semakin all out. Bukan semakin lemes. Aduh, udah, gak usah. Ini mau garis finish. Semangat. Kuda aja ngerti. Masa kita kalah sama kuda? Kuda aja ngerti, hadirin. Gitu. Walaupun kuda ditunggangi oleh penunggang kuda, jokinya. Tapi kan gak ada yang debat antara kuda dengan joki. Ayo semangat. Enggak, bukan begini konsepnya, kata si kuda. Ya kan gak ada begitu. Setelah pada lari. Ngerti. Jadi wahyu itu paling banyak di fase akhir. Harus lebih semangat kita. Jadi terciptalah masyarakat yang cinta ilmu. Dan dimulai dari ilmu agama. Seperti itu. PR kita kan masalah ilmu nih. PR kita masalah ilmu. Makanya kita harus cinta. Ini adalah sumber kebahagiaan di dunia dan akhirat. Teruslah ilmu agama kita semangat, baru ilmu dunia yang bermanfaat buat dunia dan akhirat kita. Bermanfaat buat kaum muslimin. Bermanfaat untuk orang banyak. Sehingga pahalanya ngalir buat kita. Tapi mental terus semangat, semangat, semangat, semangat. Belajar, diamalkan, belajar, diamalkan, belajar, diamalkan. Terus semakin berusia ibadah harus semakin bagus. Gak ngerti, tanya. Itu yang ini luar biasa jamaah sekalian. Hal yang sangat penting. Maka Nabi SAW wafat pada saat sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian dan aku telah sempurnakan nikmat-nikmatku untuk kalian. Itu hal. Jadi sebagian ulama mengatakan Nabi wafat itu ketika takatsaratil barakatul ilahiyyati wa tawjihatur rabbaniyah. Beliau itu wafat di saat keberkahan itu sedang di puncak-puncaknya. Dan ilmu itu sedang banyak-banyaknya. Gitu ya, Mas. Dan ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang hanya teori. Buktinya apa? Ibadah beliau itu luar biasa di fase akhir. Jadi ini bukan tentang teori doang. Ilmu tapi gak diamalin. Enggak. Ibadah beliau. Itu puncak-puncaknya pun di fase akhir beliau. Itu poin. Terakhir hadirin, terakhir, dan indahnya kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hendaknya kita teladani. Beliau tuh bukan hanya sempurna, kehidupan beliau bukan hanya sempurna untuk pribadi beliau, bukan hanya sempurna untuk pribadi beliau, dan klimaks untuk pribadi beliau. Tapi beliau pun meninggalkan warisan berupa ilmu yang bermanfaat. Makanya kata sebagian para ulama, dengan fase terakhir, ilmu diturunkan oleh Allah dengan sangat banyak sampai pada titik klimaks dan sempurna, lalu beliau wafat. Beliau wafat, wahyu terputus. Yang ada adalah warisan yang beliau tinggalkan berupa Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, risalah. Dan itu menjadi sekali lagi peninggalan dan warisan yang paling berharga di dunia. Innal anbiya, innal ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Dan para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak. Wa innama warathul ilma. Tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihawdin wafir. Barang siapa yang mendapatkan warisan para nabi itu, dia telah mendapatkan warisan yang sangat banyak. Jadi barang siapa yang memiliki ilmu, ilmu yang bermanfaat, maka dia mendapatkan warisan yang sangat banyak. Itu hadirin. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut. Jadi aku tinggalkan untuk kalian itu dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut. Apa dua perkara itu? Kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan sunnati. Al-Quranul Karim, kitabullah dan sunnahku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnahku. Hadirin Allah muliakan. Itu yang beliau tinggalkan. Itu yang beliau tinggalkan. Dua hal. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut. Hadis ini dikeluarkan Imam Malik. Hadirin Allah muliakan. Jadi faedahnya sampai buat kita sampai di hari ini. Warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajaran buat kita, kita harus bersungguh-sungguh mengejar warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi SAW, barang siapa yang mendapatkan ilmunya para nabi, dia telah mendapatkan warisan yang sangat banyak. Jadi pelajarilah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang benar. Pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Terus juga renungan buat kita untuk meneladani Nabi SAW. Siklus hidupnya, kurva kehidupan beliau. Maka alangkah indahnya ketika kita wafat, kita meninggalkan warisan, meninggalkan legacy, dan bukan sebatas harta, tapi karya yang isinya nilai dan ilmu. Coba kita renungkan. Jadi ini bukan hanya sekedar ibadah. Bukan hanya sekedar untuk diri kita. Kenapa wahyu diturunkan dengan jumlah yang sangat banyak di fase akhir Nabi SAW agar beliau meninggal dalam kondisi klimaks dan bisa diwariskan ke umat-umat beliau setelah beliau wafat? Kan itu. Diwariskan. Ada legacy. Warisan. Nah, pertanyaannya, hidup kita cuma sekali. Kalau kita wafat, apa legacy kita? Apa warisan yang kita tinggalkan? Sehingga itu menjadi jariah kita. Pahala yang mengalir terus, mengalir terus, mengalir terus. Bermanfaat buat anak cucu kita. Bermanfaat buat masyarakat. Bermanfaat buat umat. Itu yang harus dipikirkan. Ini hidup saya cuma sekali ini. Kalau saya wafat, apa warisan saya? Apa warisan saya? Cuman uang aja. Apa karya saya? Itu poinnya. Apa karya yang saya tinggalkan buat anak cucu saya? Apa nilai yang saya tinggalkan untuk mereka? Ini yang harus kita pikirkan. Apa ilmu yang bermanfaat yang saya tinggalkan? Apa karya kita? Coba kita renungkan. Apa karya kita? Karya kehidupan. Dan setiap orang sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Apa karya yang bermanfaat? Sehingga menjadi warisan yang bisa membantu kita di alam kubur dan hari kiamat kelak. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab. Sambil nunggu, ada pertanyaan tentang kajian kemarin tentang doa, apa namanya, doa sujud dan doa ruku. Apakah ada, misalnya, apakah doa ruku kita selama ini subhanallah rabbil azim wa bihamdi, atau subhanallah rabbil azim, dan doa sujud kita subhanallah rabbil a'la wa bihamdi itu harus diganti? Jadi apakah harus diganti dengan misalnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli sebagaimana hadis kemarin? Jawabannya tidak. Ini di dalam ilmu fikih atau dalam ilmu agama dinamakan khilaf tanawu. Khilaf tanawu itu apabila terkesan ada perbedaan, itu perbedaan bacaan. Tapi ternyata dua-duanya didukung dalil yang sahih dan tidak kontradiksi, karena bisa dibaca di waktu yang berbeda, gitu loh. Bisa diamalkan di waktu yang berbeda. Jadi saat sujud misalnya, contoh misalnya sholat subuh, kita bisa baca pas ruku subhanallah rabbil azim, sujudnya subhanallah rabbil a'la. Nanti pas duha atau zuhur, kita bisa baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma akfirli. Gitu. Jadi bisa. Atau bisa sujud pertama baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma akfirli. Lalu sujud yang kedua subhanallah rabbil a'la. Misalnya demikian. Jadi tinggal di apa? Tinggal dikombinasikan. Ini varian-varian yang semuanya valid dan sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Valid. Tapi Nabi SAW di akhir hayat beliau memperbanyak yang varian ini atau yang versi ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Memperbanyak. Bukan berarti subhanallah rabbil azim dan subhanallah rabbil a'la dihapus, bukan. Tapi memperbanyak yang ini. Karena lebih komprehensif. Ada tasbih di sana, ada tahmid di sana, ada istighfar di sana. Kalau subhanallah rabbil a'la atau subhanallah rabbil azim wa bihamdi kan tidak ada istighfarnya. Jadi yang ini lebih komplit dan sesuai dengan perintah Allah kepada Nabi kita SAW, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, mungkin itu. Jadi silakan dibaca. Semuanya valid dari Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan Ustaz kesehatan dan memberikan kemudahan setiap langkah dalam berdakwah dan memberikan kebaikan yang banyak serta keberkahan juga untuk kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Saat ini Anda bersama teman-teman membantu aktivitas dakwah. Alhamdulillah. Di sini Anda bersyukur mendapatkan banyak sekali ilmu dan pelajaran yang sangat berharga. Berjalannya waktu, orang tua Anda pun bertambah usia yang dimana Anda harus berbakti kepada orang tua. Apa yang harus Anda lakukan? Di satu sisi Anda wajib berbakti kepada orang tua. Di satu sisi yang lain Anda sangat ingin ikut menjadi bagian untuk berbuat kebaikan dalam kegiatan berdakwah. Kedaulah jauhnya kakak dan saudara-saudara Anda tidak mampu karena kesibukan mereka masing-masing yang tidak mungkin harus hadir di setiap harinya untuk orang tua Anda. Mohon nasihatnya Ustaz, ya sama kami barakallahu fikum. Anda rasa nggak ada kontradiksi ya, tinggal diatur frekuensinya aja, volumenya, lalu pembagian. Jadi mungkin di fase ini kita lebih banyak sama atau lebih banyak berbakti sama orang tua gitu loh. Tapi tetap juga berdakwah. Apalagi kan dakwah sekarang tuh bisa dengan gadget dan seterusnya sesuai dengan kapasitas, keterbatasan dan kaidah tentu saja dan kaidah. Jadi nggak bisa ngasal juga. Jadi artinya ruangnya tuh sangat luas sekarang. Tidak tersekat lagi seperti apa tidak terbatasi mungkin ya seperti dulu. Jadi fokus ke orang tua dulu baru ke dakwah. Karena dakwah hukumnya fardu kifayah. Dan berbakti dalam kondisi ini hukumnya fardu ain. Jadi fardu ain diprioritaskan, dinomorsatukan dibandingkan fardu kifayah. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama kita. Al-Imam Ibnu As-Sakir, ulama besar semua ma'ruf Ibnu As-Sakir. Ibnu As-Sakir ini rahimahullahu taala itu pernah terlambat menghadiri atau pernah terlambat sampai ke di sebuah negeri. Seharusnya beliau hadir di sebuah waktu, jadi terlambat lumayan. Lalu akhirnya beliau datang juga. Lalu ketika datang ditanyakan, kenapa antum terlambat? Kata Al-Imam Ibnu As-Sakir, ibuku gak kasih izin kepadaku. Jadi ibu saya gak kasih izin. Jadi saya harus sama beliau. Sampai ibu saya kasih izin, saya baru berangkat ke sini. Jadi sebelumnya ibuku gak kasih izin. Lihat bagaimana para ulama quote and quote anak mama kalau bahasa kita sekarang ya, sebuah label yang banyak anak-anak tuh enggan karena dianggap manja lah dan sebagainya. Dulu para ulama tuh ibunya gak kasih izin, nggak berangkat, dan mereka tetap jadi imam kok, mereka tetap jadi ulama gitu loh. Kita yang ngelawan orang tua nggak pernah jadi ulama juga, nggak pernah jadi imam. Tapi Allah SWT, ini saya harus ini kan buat umat dan sebagainya. Ini ulama itu taat sama orang tua jadi ulama. Masya Allah. Sampai itu tadi, ibunya gak izinkan. Gak berangkat. Kita juga sempat sampaikan Al-Imam Haiwa. Begitu kajian, ibunya manggil, suruh kasih makan ayam, pulang. Tutup kajian, pulang. Pengen kajian ditutup pulang. Itu kan dakwah. Tutup kajian pulang. Karena mereka tahu dipanggil orang tua itu fardu ain. Dakwah fardu kifayah. Tanpa mengurangi rasa. Tidak tanpa mengurangi kedudukan dakwah. Tapi fardu ain lebih didahulukan dibanding fardu kifayah. Dan kalau kita mau berkah, kedepankan fardu ain. Nanti Allah kasih keberkahan. Dan mereka jadi ulama. Kita ada sebagian kita ngelawan dan seterusnya. Nggak pernah jadi ulama juga. Wah, gak bisa nih bu, gak bisa nih ma, ini jangan halang-halangi aku, ini untuk umat dan seterusnya. Tapi gak pernah jadi ulama. Siang ini mereka tuh luar biasa. Jadi prioritaskan orang tua baru di sela-sela kita berdoa, insya Allah mau kasih pembuka, Allah akan bukakan jalan-jalan kebaikan, kan berkah. Ridho Allah fi ridho walid, kata Nabi SAW. Ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Mungkin itu. Jadi jangan berpikir ini tabrakan, enggak. Ini keberkahan dan ini tantangan bagaimana kita harus lebih meminta kepada Allah lalu mengatur waktu. Semoga Allah merahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan mengampuni Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, tim, dan kaum muslimin seluruhnya. Amin. Rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana seseorang yang sudah berusia di antara 40 sampai 60 tahun semangat beribadah, namun fisiknya sedang lemah dan kurang sehat, sehingga beliau selalu bersemangat ke masjid meski fisiknya kurang sehat. Bagaimana sebaiknya Ustadz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tergantung kondisi yang nggak bisa dipukul rata ya. Intinya, apakah masih mampu dan membahayakan keselamatan beliau apa tidak? Jadi kalau masih mampu dan ini hanya sekedar lebih sulit daripada kondisi normal dan kondisi sehat, tapi tidak membahayakan, maka insya Allah masih masih masih nggak ada masalah dan tetap didukung, bisa dibantu, ditemenin dan seterusnya. Tapi kalau udah membahayakan, khususnya misalnya kondisi seperti sekarang dan kita setiap lingkungan itu berbeda-beda, maka ingat firman Allah dalam surat Al-Baqarah 195, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan janganlah kalian menyeret diri kalian ke kehancuran, ke kebinasaan. Jadi janganlah kalian dorong diri kalian kepada kebinasaan gitu loh. Sedangkan di situ ada rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi lihat kondisi, kalau cuman karena sedang sedikit tidak sehat atau kurang sakit agak berat, tapi masih nyaman, masih senang, masih bisa jalan dan seterusnya. Dan itu kan juga praktek dari Nabi SAW ketika di akhir hayat beliau, beliau tetap berusaha menjadi imam. Tapi akhirnya pingsan, gitu, nggak jadi. Terus pas siuman, pas bangun, berusaha lagi. Tapi pingsan. Jadi akhirnya beliau mengutus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Jadi masih ada effort, masih ada usaha dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum wa iyakum. Kepada Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin dan penulis kitab ini Imam Nawawi, yang semoga Allah rahmati, berkahi, dan lindungi. Amin. Dan begitu juga dengan bertanya. Ustaz, saya memiliki ibu yang tidak mendukung saya dalam menuntut ilmu. Beliau sering sekali mematahkan semangat saya dalam menuntut ilmu jika ada sikap yang salah dari saya. Beliau katakan percuma saja sering ngaji kalau tidak ada perubahan. Saya sadar kalau diri ini memang belum baik dan masih banyak melakukan kesalahan, tapi bukankah suatu perubahan membutuhkan proses? Terkadang saya berpikir sudah menuntut ilmu saja masih banyak kekurangan, kesalahan, dan masih banyak yang belum bisa diamalkan. Apalagi jika saya tidak menuntut ilmu, maka itu yang memperparah, memperburuk keadaan saya. Mohon nasihatnya Ustaz agar saya tidak patah semangat dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Syukran wa jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya benar. Kalau menurut belajar aja kita masih banyak salah, apalagi nggak belajar, itu pandangan yang tepat. Jadi nggak ada alasan untuk tidak belajar. Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi fadilatun 'ala kulli muslim," menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. dan jangan jangan jangan jangan putus asa dan jangan jangan hilang semangat. Yang harus kita lakukan yang pertama, kalau buat saran sama orang tua atau dilihat oleh orang tua lalu dikritik pedas seperti itu, yang pertama jangan cari-cari alasan, jangan cari tabrir atau jangan cari excuse. Jadi no excuse, nggak ada alasan. Ya kalau salah udah salah. Jadi jangan menjawab, tapi kan ma, tapi kan saya kata jangan, nggak usah. Nggak usah dijawab gitu. Jadi jangan cari alasan. Udah salah, salah. Kan ilmu dan ulama kita melatih kita bersikap kesatria. Udah salah, salah. Salah, salah. Respon kesalahan itu bukan cari alasan, tapi respon kesalahan itu dengan istighfar dan taubat dan minta maaf kalau berkaitan dengan orang. Jadi enggak, bukan cari-cari alasan atau cari-cari pembenaran. Secara umum demikian. Ini udah nggak usah jawab. Lalu yang kedua, minta maaf, minta maaf, minta maaf, akui kesalahan. Terus yang ketiga, minta didoain deh, doain ya ma, biar saya bisa lebih baik lagi. Atau dan buat santai aja. Jadi ya dong ma, makanya mama doain aku terus dong gitu loh. Jadi jangan dibuat tegang, tapi dibuat tenang gitu loh. Iya nih aku nih banyak salah, maafin ya, doain aku terus ya gitu, biar aku bisa jadi anak yang baik. Dan kan kan kalau aku bisa jadi anak yang soleh, mama juga yang untung, karena anak yang soleh itu doanya diijabah sama Allah dan akan doakan orang tuanya. Nah hadis kayak gitu kan biasanya orang tua kita familiar ya, dengar doa apa apa doa anak yang soleh itu diijabah dan sebagainya. Apakah dalil-dalil itu untuk dapat dukungan orang tua, lalu terus belajar dan mengamalkan, terus belajar dan mengamalkan, terus belajar dan mengamalkan sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak. Waktu sudah habis. Dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.